Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahdu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam. Wa syaral umuri muqdasatuhah, fa inna kulla muqdasatin bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dalala, fa inna kulla dalalatin finar. Tema yang akan dibahas insya Allah berkaitan dengan khutbah Jumatan ya. Kalau kitab Nimatul Ukhuwa itu kata Pak Kamal dan Ustadz Abu Ahmad dibawa ke masjid apa? Iya. Ke masjid mana? Ya. Maksudnya kalau kajian Nikmatul Ukhuwah itu bukan di sini tempatnya, tapi di masjid pesantren sana ya. Adapun tema kita ini terkait dengan khutbah Jumatan. Seputar dengan khutbah Jumatan ini. Mudah-mudahan bab ini kita bisa pahami, dan ini sudah ada terjemahannya ya. Ini sebuah kitab terkait dengan bab khutbah Jumatan. Ini termasuk bab yang amat penting yang perlu kita pahami juga. Sebab masalah ini pasti kita akan dapatkan setiap apa? Satu minggu. Ya, setiap satu minggu. Maka ini bab perlu kita pahami. Dan perlu kita pelajari. Walaupun kita tidak menjadi khotiban di dalam masalah itu, tapi kan kita harus punya ilmunya. Ya, punya ilmunya. Lebih ditekankan lagi kalau dia sudah menjadi apa? Khatib. Kalau dia sudah menjadi khatib, tentunya dia lebih ditekankan lagi harus memiliki ilmunya. Nah, kita akan bahas dulu, dan ini masalah fikih ya, mohon diperhatikan ya. Sebab beda dengan bab yang lain. Kalau fikih ya, akan terjadi khilaf-khilafat di antara para ulama. Ini butuh dicermati dengan baik. Ya, kalau tidak nanti malah salah paham. Kita akan bahas dulu tentang hukum khutbah itu sendiri apa. Khutbah Jumatan itu sendiri, itu hukumnya apa. Ada dua pendapat, ada tiga pendapat di antara para ulama. Pertama, pendapat jumhur ahli ilmi. Pendapat jumhur ahli ilmi. Bahwasanya dua khutbah ini adalah syarat sahnya Jumatan. Kalau Jumatan tidak ada khutbahnya, enggak sah Jumatan itu. Ini pendapat siapa? Jumhur Al-Ilm. Beliau beralasan dengan tiga. Satu alasannya, mudawamatun Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi terus menerus. Di dalam melakukan Jumatan itu pasti ada dua khutbah. Pasti ada dua khutbah. Maka mudawamatun Nabi alaihi salatu wassalam di sisi jumhur itu berfaedah syarat. Dalil yang kedua, mereka juga beralasan dengan hadis sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Maka Jumatan itu ada khutbahnya. Maka contohlah saya sebagaimana saya melakukannya. Nah, alasannya nomor tiga, mereka beralasan dengan qaulullah azza wa jal, fas'au ila zikrillah. Fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Maka segeralah menuju zikrillah. Ayo menuju khutbah. Fas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah kalian semuanya ila zikrillah, menuju zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fawal khutbah. Ini pendapat siapa ini? Pendapat jumhur. Tiga alasannya, ingat-ingat tiga alasan tadi. Pendapat yang kedua, dia adalah pendapatnya Abu Hanifah. Bahwasanya khutbah itu syarat cuma satu kali khutbah saja. Khutbah kan ada dua. Cuma beliau mengatakan satu khutbah saja. Kalau jumhur, dua kali khutbah itu syaratnya. Kalau Abu Hanifah, tidak. Satu saja. Satu khutbah itu syaratnya. Satu khutbah itu syaratnya. Alasannya sama seperti jumhur. Cuma kata Abu Hanifah, kalau sekali khutbah itu sudah ada, ya mencukupi yang lain. Enggak mesti harus dua kali. Fas'au ila zikrillah, dengan sekali khutbah sudah mencukupi. Enggak mesti harus dua kali khutbah. Alasan atau pendapat yang nomor tiga, dia pendapatnya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan bahwasanya khutbah itu bukanlah syarat Jumatan. Jadi kalau ditegakkan Jumatan tanpa khutbah, sah khutbahnya. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala di kitab Muhalla, menguatkan bahwasanya khutbah Jumatan ini bukanlah syarat. Bukanlah syarat. Dari tiga pendapat ini, kira-kira yang paling kuat yang mana ini? Wallahu ta'ala alam, dari sisi qawaid. Naam, yang paling kuat adalah pendapat yang nomor tiga. Bahwasanya khutbah itu bukanlah satu syarat. Di dalam salat. Kalau itu yang paling kuat, kita harus bisa membantah pendapat jumhur. Kita ambil dari yang pertama. Apa kemarin? Apa tadi? Mudawamatu terus menerusnya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam khutbah. Ini dibantah oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala finnail autor. Bahwasanya mujarrad perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam secara kaidah usul itu adalah berfaedah sunnah. Tidak berfaedah wajib, apalagi berfaedah syarat. Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam itu bukanlah berfaedah wajib, apalagi berfaedah syarat. Yang namanya perbuatan Nabi, kalau perbuatan Nabi berfaedah syarat, gimana nanti? Maka kaidah usul, semua perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam hukum asalnya adalah sunnah. Tidak berfaedah wajib, apalagi berfaedah satu syarat. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, apa alasannya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dibantah oleh Syaukani rahimahullahu ta'ala. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini bukan satu perintah tentang masalah khutbah, Tapi makna hadis ini adalah hendaknya kita mencontoh Rasul alaihi salatu wasalam di dalam sholatnya. Mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi bukan diambil satu poin tentang kewajiban semua gerakan Nabi alaihi salatu wasalam berfaedah wajib atau berfaedah salat. Tidak. Tapi makna sallu kama ra'aitumuni usalli adalah supaya kita itu menjalankan sholat sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, ini kan sholat. Sekarang kita akan bahas khutbah. Apa hubungannya khutbah dengan sholat? Ya kan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini apa? Ini adalah pembahasan masalah sholat. Sedangkan khutbah bukanlah sholat. Maka janganlah dimasukkan hadis ini dalam bab masalah khutbah. Jelas contohnya? Baik. Tinggal yang satu apa? Fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah ini, barakallahu fikum, tolong diperhatikan di sini. Sebagian memahami fas'au ila zikrillah, fa kalimat zikrillah huna salat, bukan khutbah. Maka fas'au ila zikrillah ay fas'au ila salat. Bukan maknanya fas'au ila khutbah. Ada memahami yang sedemikian itu. Jumhur memahami la. Fas'au ila zikrillah ay fas'au ila khutbah. Pendapat yang membantah la fas'au ila zikrillah ay fas'au ila as-shalah. Jadi ila zikrillah ini dipahami oleh dua sisi. Ada yang memahami dia adalah khutbah dan ada yang memahami dia adalah salat. Nah, gimana cara menjawab ayat fas'au ila zikrillah terkait dengan khutbah ini? Kesimpulannya, ila zikrillah di sini adalah kita buka kitab tafsir. Apa maksud fas'au ila zikrillah? Supaya jelas. Maka ternyata sebagian ahli tafsir memahami fas'au ila zikrillah ay fas'au ila shalah. Ada memahami lagi fas'au ila zikrillah ay fas'au ila khutbah. Berarti dua tafsir dari kalangan para ulama. Maka secara kaidah usul, kalau satu lafaz yang memiliki makna dua dan telah ditafsirkan oleh para ulama dari kalangan ahlu tafsir, kenapa tidak diartikan kedua-duanya? Karena ila zikrillah, salat juga zikrillah. Khutbah juga zikrillah. Sama-sama mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penafsiran ahlu tafsir terkadang bimakna sholat dan terkadang bimakna khutbah itu bukan pembatasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam usul tafsir. Maka berarti ila zikrillah adalah bimakna dua, khutbah dan sholat. Tinggal apakah ini bisa dijadikan satu hujah bimana syarat? Tidak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena fas'au itu fi'il amr. Dan asal fi'il amr berfaedah apa? Wajib, bukan berfaedah syarat. Jadi fi'il amr itu hanya berfaedah wajib, bukan berfaedah syarat. Nah, kalau berfaedah syarat membutuhkan tambahan nas untuk mengatakan itu syarat. Kalau begitu, dalil yang dipakai fas'au ila zikrillah mencakup khutbah dan sholat itu benar. Cuma penamaan khutbah itu satu syarat dengan dasar ini itu kurang kuat. Dibantah oleh para ulama rahmatullah alaihim. Fa kesimpulannya barakallahu fikum, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak syarat tapi berfaedah apa? Wajib. Paham? Tidak syarat tapi berfaedah wajib. Dari mana? dari ayat fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah. Maka Syaukani rahmatullah alaih fi nahwil autar ketika menyebutkan khilafat para ulama, di antara mereka ada yang mengatakan wajib dan pendapatnya dalilnya adalah ini, fas'au ila zikrillah. Kesimpulannya dengan singkat karena ini masih panjang kan, kesimpulannya bahwasanya khutbah itu bukan satu syarat. Tahu mana syarat kan? Kalau tinggalkan batal. Tapi hanya sekedar kewajiban. Dari mana ini? Fas'au ila zikrillah. Fazikrillah ditafsirkan oleh dua tafsir yang tidak bertentangan. Satu kali sebagian menafsirkan ila zikrillah ay ila sholat, dan sekali sebagian ulama menafsirkan dia adalah ilal khutbah, dan itu masing-masing masuk dalam kategori iladikrillah. Jadi khutbah Jumat hukumnya apa tadi? Bukan hukumnya syarat tapi hukumnya wajib. Kemudian selanjutnya, ya kita harus tahu dong, masa dari dulu sampai sekarang orang khutbah kita gak ngerti khutbah hukumnya apa. Ya kan? Nah kalau andai kata satu saat gak ada khutbah gimana kita? Ya sekarang aja karena ada khotib kan. Nah kalau satu saat gak ada yang bisa khotib, khotibnya lagi kecelakaan di jalan kan, kemudian gak ada persiapan gimana ini? Piye hukumnya ini, wajib apa enggak ini? Nah, susah semuanya nanti. Sholat Jumatannya batal. Pernah terjadi nih di itu tempat. Ada di daerah tempat yang terpencil, Evan. Ya memang para ustadznya itu sedikit, hanya satu atau dua. Kebetulan keduanya berhalangan. Ini gimana ini? Ini mau sholat Jumatan gimana ini? Susah semuanya. Karena nggak ada ilmunya kan? Nah, kalau kita tahu ilmunya itu berfaedah wajib, ya udahlah gimana lagi? Oh nggak ada yang bisa khutbah. Tetap khutbahnya Jumatannya sah. Urusan dosa atau nggak dosa itu belakangan dulu kan. Sekarang kita bahas sholat Jumatannya itu sah, walaupun tidak ada khutbahnya. Walaupun tidak ada khutbahnya. Kemudian selanjutnya sifat khutbah itu gimana? Sifat khutbah itu gimana? Yang harus kita bahas, coba kita para thullabul ilm ini. Kenapa sih kalau imam datang baca apa namanya, mengucapkan assalamualaikum kemudian duduk di tingkatan berapa? Dua. Kenapa kok duduk di tingkatan yang dua, mana dalilnya gitu kan ya? Lah masa kita kan enggak ada. Ini kan ilmu. Kita enggak tahu kenapa kok di tingkat yang kedua. Kenapa kok enggak tingkat yang nomor tiga saja duduknya? Biar lebih tinggi gitu kan. Ah ini kan butuh ilmu di sini. Ini kan butuh ilmu. Nah, perlu dipahami di sini. Sifatul khutbah satu. Ibnu al-Munzir rahimallahu taala berkata dalam kitab Al-Awsat. Kata beliau, "Walladhi alaihi amalu a'immati walladhi alaihi amalu ahli ilmi min ulama'il amsal, ma yafalahu al-a'imma." Sesuatu yang ada di atasnya amalannya ahlul ilm, dia adalah julusul imami alal minbar awwalu ma yarqa ilaih. Pertama kali imam itu naik minbar adalah duduk. Jelas? Pertama kali. Naam. Seorang imam naik di atas minbar itu duduk. Jangan berdiri ya, duduk. Kita harus tahu dari dulu sampai sekarang kalau imam masuk, kok duduk ya, kalau berdiri aja ya. Ya kan? Kenapa dia duduk? Lah, kita tahu ilmunya. Jadi semua perbuatan imam, khatib ya, itu kita tahu ilmunya, enak. Nah, kalau kita dari dulu sampai sekarang enggak ngerti kenapa dia duduk. Ya kan, kenapa dia duduk? Nah ini, sekarang kita diajari oleh Imam Abdul Munzir rahimahullah ta'ala. Ini katanya, amalannya ahlu ilm dari zaman dulu sampai sekarang. Pertama kali ketika imam itu naik minbar, yang dia kerjakan adalah duduk. Setelah itu wa yu'adzinul mu'adzin, baru dikumandangkan mu'adzin. Dikumandangkan mu'adzin itu wal imamu jalis. Si khatibnya itu dalam posisi duduk. Fa idza faraghal mu'adzinu minal adzan, kalau mu'adzinnya udah selesai adzan, baru qomal imam, si khatibnya berdiri. Si khatibnya berdiri. Fa khotoba khutbatan, lalu beliau khutbah dengan khutbah, summa jalasa, kemudian beliau duduk. Wa huwa fi hali julusihi ghairu khatibin wa la yatakallam. Ingat, di saat khatib itu duduk di antara dua khutbah, itu posisinya dia diam, tidak bicara apa-apa. Tsumma yaqumu, kemudian beliau berdiri lagi. Fa yakhthubu khutbata tsaniyah, lalu beliau khutbah yang kedua. Baru selesai yang zilu turun dari mimbarnya. Dari keterangan Imam Ibnul Munzir kita bisa ambil faedah satu. Pertama kali imam datang, kemana ini arahnya? Ke mimbar. Setelah ke mimbar ngapain? Duduk. Setelah duduk baru apa? Muadzin berkumandang. Udah. Selesai muadzin itu azan, baru dia berdiri. Selesai dia khutbah pertama, dia ngapain? Duduk. Duduknya itu ngapain? Ya diam. Enggak bicara apa-apa, ya diam. Baru setelah itu apa? Berdiri yang kedua kalinya. Khutbah yang kedua, baru selesai itu turun. Itu penjelasan Imam Ibnul Munzir rahmatullah alaih. Ini adalah amalannya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kemudian sifat yang kedua, salamul imami alal ma'mumina idza dakhala al masjid. Imam ketika masuk hendaknya dia mengucapkan salam apabila dia masuk masjid. Karena imam ketika jadi khatib itu datanya belakangan. Maka ketika masuk pertama kali masuk masjid, apa yang dia lakukan? Mengucapkan salam. Lah, kalau khatibnya datang lebih dulu gimana? Salam gimana? Hah? Ya enggak salam wong duduk di datangnya lebih dulu, di masjid lebih dulu. Itu menyelisih sunnah. Yang sunnah itu imamnya datang belakangan. Dan ini telah kami jelaskan di kitab-kitab sebelumnya. Ini beralasan dengan hadis umum. Kenapa kalau kita masuk ke masjid atau imam ketika masuk ke masjid, pertama kali dia harus mengucapkan salam. Ini dasarnya apa? Adalah hadis umum. Yang hadis umum menceritakan, anna Nabi alaihi salatu wasalam idza atal majlisa, apabila Nabi alaihi salatu wasalam itu mendatangi majlis, fayusallim alaih, mengucapkan salam kepadanya. Mengucapkan salam kepadanya. Nah, ini harus difahami. Poin yang kedua. Selanjutnya, imam atau khatib ketika di atas mimbar, apakah dia harus menjawab azan di saat azan dikumandangkan? Atau dia menunggu, gak usah menjawab azan? Maka, menjawab azan. Sebagaimana orang lain juga menjawab azan. Begitu pula khatib. Maka hendaknya dia juga menjawab azannya. Ini berdasarkan dengan hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan, wa huwa jalisun alal minbar. Ketika Muawiyah itu duduk di atas minbar, azzanal muadzin, maka telah mengucapkan muadzin dengan azannya. Qala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala Muawiyatu. Qala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai akhir. Fahuna Muawiyah ibn Abi Sufyan. Di saat dia di atas mimbar, beliau menjawab azannya muadzin. Setelah itu, beliau terakhir mengatakan, ya ayyuhan nas, inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, sesungguhnya aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam ala hadzal majlis, di atas majlis ini, di atas mimbar ini, hina adzanal muadzin, ketika muadzin mengumandangkan azannya, yaqulu ma samitu minni min maqalati, dia mengatakan sebagaimana yang kalian dengar dariku. Fahuna Muawiyah ibn Abi Sufyan menceritakan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Menceritakan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang mana beliau menjawab azan itu sebagaimana yang beliau dengar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka ini dalil. Walaupun dia menjadi khatiban, maka hendaknya dia juga menjawab azan sebagaimana orang lain menjawab azan. Walihada yaqul Bukhari rahimahullahu taala, babu yujibul imamu alan minbar idza sami'an nida. Jari Imam Bukhari, bab seorang imam menjawab azan walaupun dia di atas minbar, berdasarkan dengan hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kemudian setelah itu, di manakah imam berdiri di atas mimbar? Di manakah imam berdiri di atas mimbar? Apakah di tingkatan yang pertama, atau tingkatan yang kedua, atau tingkatan yang nomor tiga? Fal jawab, imam berdiri di tingkatan yang kedua. Imam berdiri di tingkatan yang kedua. Ini berdasarkan dengan hadis. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang panjang ya. Setelah itu inti hadisnya. Fasuni'a lahu minbaran lahu darajatani. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dibikinkan dua tingkatan. Wa yaq'udu ala salisati, lalu beliau menduduki pada tingkatan yang nomor tiga. Berarti tingkatan yang nomor tiga itu dibikin duduk. Posisi kaki di mana? Di tingkatan yang kedua. Posisi tingkatan yang nomor tiga dibikin apa? Dibikin duduk. Maka ini menunjukkan bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika khutbah itu berdiri pada tingkatan yang kedua. Adapun tingkatan yang nomor tiga itu dibikin duduk. Kaki di atas derajat yang nomor dua. Berdasarkan hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu kita belajar lagi. Minbarnya Rasul alaihi salatu wassalam berapa tingkatan? Minbarnya Rasul alaihi salatu wassalam berapa tingkatan? Ini tiga ini. Sekarang kita tanya lagi. Minbarnya Rasul alaihi salatu wassalam berapa tingkatan? Di sana ada hadis Salih bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'amila hadis salasati darajat. Beliau membuat untuk Rasul alaihi salatu wassalam dengan tiga tingkatan. Maka difahami di sini bahwasanya minbarnya Rasul alaihi salatu wassalam adalah tiga tingkatan. Tingkatan. Kemudian selanjutnya. Adilah ada banyak sekali, tinggal nanti bisa dibaca di terjemahannya. Aina wuli al minbar. Minbar itu diletakkan di mana? Baik, dijelaskan. al-minbar yakunu bainahu wa bainal jidar mamar rusak. Minbar itu diletakkan antara minbar dengan tembok, itu hendaknya dikasih lubang. Lubang itu sebesar, seselebar mamar rusak. Lewat apa? Kambing itu lewat. Jadi jangan minbar itu dipepetkan ke tembok. Dan juga jangan terlalu apa? Terlalu ke depan. Yang sunnah, yang benar adalah antara tembok dengan mimbar itu adalah mamar rusak. Tempat lewatnya apa? Kambing. Jadi hanya sekedar kambing itu bisa lewat begitu saja. Ini berdasarkan dengan hadis Salih bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, sampai mimbar aja dibahaskan. Kita gak tahu mimbar kok kadang-kadang ada yang mepet ke tembok, ada yang jauh, ada yang... Mana yang sunnah? Mana yang sunnah? Ikhwanana barakallahu fikum. Terus terang saja ya, kita ini sudah lama belajar, tapi hal yang kayak gini ini jarang kita pahami. Ini kan perkara jelimetnya ilmu, perkara pendetilan ilmu yang selayaknya bagi kita semuanya mempelajarinya. Apalagi kita ditentukan sebagai imamul masjid atau kita sebagai takmirul masjid, yang mana ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam peletakan, di dalam dan itu. Fa hadis Salih bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qol, lihat ini, annau kana baina jidaril masjidi mimma yalil qiblah wa bainal minbari mamarusati. Kata Salih bin Sa'ad adalah antara tembok masjid yang arah ke arah kiblat dan antara mimbarnya Rasul alaihi salatu wasalam adalah mamar rusati. Jaraknya selebar kambing itu bisa lewat. Ini menunjukkan bahwasanya, nah kalau mimbar diletakkan di dalam apa? Di dalam imamahan, di dalam apa ini? Mihrab, itu juga gimana? Ini diletakkan. Berarti kan kata-kata Rasul, kata suatu saat adalah jidarnya tembok, temboknya masjid yang itu ke arah kiblat dan antara mimbarnya Rasul alaihi salatu wasalam selebar kambing itu lewat. Selebar kambing itu lewat. Berarti tembok bukan mikrob. Ya. Tembok bukan mikrob. Lah kalau Anda letakkan di sini, ini mikrob ya, ini mikrob. Diletakkan di sini berarti jauh sekali itu. Jauh sekali sana. Maka ini diletakkan di temboknya, tembok-tembok masjid, bukan di mihrabnya ya. 6. Kemudian setelah itu posisi imam ketika khutbah hendaknya posisi dia berdiri. Dan tidak dianjurkan dia duduk kecuali di antara dua khutbah. Hendaknya posisi imam, posisi khatib, ketika dia khutbah, hendaknya posisi dia adalah posisi berdiri. Dan tidak dianjurkan dia duduk kecuali di antara dua khutbah. Beralasan dengan hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Nabi alaihi salatu wasalam adalah Nabi alaihi salatu wasalam. Yakhtubu qa'ima. Khutbah dalam keadaan berdiri. Thumma yaqudu. Lalu duduk. Thumma yaqum. Lalu berdiri lagi. Kama taf'aluna al'an. Sebagaimana yang kalian lakukan. Tinggal hadisnya jelas. Nabi alaihi salatu wasalam ketika khutbah itu berdiri. Tinggal kita tanya, berdirinya ini hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Berdirinya ini hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Jumhur ahlul ilmi berpendapat wajib hukumnya. Kemudian Abu Hanifah mengatakan sunnah. Jumhur berpendapat itu hukumnya wajib karena apa? Mudawamatun Nabi alaihi salatu wasalam. istimrornya Nabi alaihi salatu wasalam ketika khutbah itu berdiri. Maka difahami jumhur itu adalah satu kewajiban. So, berarti kan ikhwan, jumhur tadi bilang apa? Mudawamatun Nabi dihukumi syarat kan? Ini bilang apa? Bilang wajib, berarti kan enggak punya apa? Kaidah yang paten kan? Ini menunjukkan betapa lemahnya ini kaidah. Mudawamatun Nabi alaihi salatu wasalam itu bukan berfaedah wajib atau syarat. Tapi berfaedah apa? Berfaedah sunnah. Berfaedah sunnah ya kawan. Kaidahnya begitu. Semua perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, kaidah usul fikihnya itu berfaedah sunnah. Tidak berfaedah wajib. Lihat jumhur tadi kan. Terkadang berfaedah wajib, terkadang berfaedah sunnah kan. Terkadang berfaedah syarat, terkadang berfaedah wajib kan. Berarti kan enggak paten kaidahnya. Menunjukkan lemahnya kaidah kalau dia enggak paten. Maka pendapat yang paling kuat bahwasanya berdiri itu adalah hukumnya sunnah sebagaimana pendapatnya Abu Hanifah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syaukani rahmatullah alaih dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih bahwasanya berdiri ketika khutbah itu hukumnya sunnah. Tidak berfaedah wajib. Jelas? Mohon diperhatikan ya, soalnya kalau jadi khatib nah maksud jadi khatib berdiri tak ngerti hukumnya apa. Nah kalau anak duduk hukumnya apa lo? Gimana kita melakukannya kok enggak ngerti ilmunya? Yang penting lo. Ya karena manusia duduk ya kami duduk, manusia berdiri ya kami berdiri ya gimana terusan? Kita harus punya ilmunya, punya ilmunya. Nah, seterusnya duduk di antara dua khutbah itu hukumnya apa? Duduk di antara dua khutbah itu hukumnya apa? Dua pendapat di antara para ulama. Jumhur ahlu ilm berpendapat sunnah. Nah ini soal lagi untuk jumhur loh. Kenapa kok isini kok sunnah? Batalkan Nabi alaihi salatu wasalam apa? Melanggengkan apa? Duduk di antara dua khutbah loh kok dihukumi sunnah. Yang tadi hukumnya apa? Wajib. Yang tadi hukumnya syarat. Ini kan gak paten kaitannya jumhur. Maka yang paling kuat perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam walaupun dia langgeng itu hukumnya sunnah. Maka jumhur dalam bab ini berpendapat bahwasanya duduk di antara dua khutbah itu hukumnya sunnah. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Dan pendapat yang paling kuat apa ya kawan? Jelas berfaedah sunnah karena tidak ada dalil yang menetapkan tentang wajibnya berdiri, wajibnya duduk. Kemudian seterusnya, ketika duduk, apakah ada zikir? Apa diem aja? Ketika duduk di antara dua sujud, apa ada zikir tertentu ataukah diem saja? Kalau kita jawab, enggak ada zikir, mana ulamanya? Mana ulamanya? Loh, masya Allah. Begini dibahas, jangan dibahas. Semua ilmu dalam bab, kalau kita mau rujuk kepada kitabnya Alif, insya Allah ada jawabannya. Cuma kita aja gak mau belajar kan? Nah, kita aja gak mau belajar. Ada semuanya ya kawan. Lah, Ibnu Qudamah rahmatullah alaih, di dalam kitab Mughni menjelaskan, laisa fiyya zikrun masyru', tidak ada satu zikir pun disyariatkan ketika dia duduk. Ya udah diem aja. Gak usah ada zikir. Atau melihat para khotib kan, kalau dikit tertentu itu. Gak tahu apa yang dibaca oleh para khotib-khotib itu. Kemudian seterusnya. Kalau kita tahu gak ada zikir khusus. Kita bahas selanjutnya. Duduk ini berapa lama? Setengah jam? 1 menit? 2 menit? 3 menit? Atau berapa lamanya? Berapa lamanya kita duduk ini? Loh itu lewat fikih. Fikih itu gini. Kita bahas oleh para ulama duduknya kita antara dua khutbah ini berapa lama kita duduk? 10 menit atau 5 menit atau beberapa detik atau bagaimana? Masya Allah. Mubarak Furi rahimallahu ta'ala memberikan penjelasan. Kata beliau, tidak ada satu hadis pun yang menerangkan tentang ukuran berapa lamanya. Itu sama dengan tadi, ini Mubarak Barakulik. Ina ikhwan, sebuah kaidah, sebuah ilmu, kalau dinisbahkan kepada ulama itu lebih tenang. Daripada dinisbahkan ke kita. Kita tuh gak punya apa-apa. Maka semua pembahasan ilmunya, tolong dinisbahkan kepada para ulama, jangan kepada diri kita. Diri kita itu siapa? Oh, baru belajar kemarin sore aja. Usul juga gak lulus. Fikih juga gak lulus. Ngapal hadis juga gak lulus. Nisbahkan kepada ilmu, kepada ahli ilmu. Semisal kayak gini, berapa lama ukurannya? Tidak ada. Gak ada keterangan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan berapa lamanya. Kalau itu datanya dari saya, antum bisa pertanyakan, Ustaz, apakah antum telah tatapuk semua hadis? Ya kan? Siapanya? Kita ini siapa, wong orang pemalas? Ya kan? Ya, moco kitabnya sedikit. Tentu antum gak akan tenang. Tapi kalau kita nisbahkan, itulah Imam Mubarak Furi, rahimahullah ta'ala. Kita lebih tenang kan, dia alim. Ulama besar. Tentunya di atas ilmu dan di atas pengalaman dan di atas tatabur. Kayak kita jawab, ada gak zikir yang di saat ketika duduk? Kita jawab, gak ada. Atau bisa balik, Ustaz. Kok tahu atau gak ada dari mana? Ya Ustaz, baca-baca gak ada. Jawab kedua, Ustaz. Antum bacanya berapa kita harus membaca. Tapi kalau kita disebabkan kepada alim, minal ulama, enak. Itu Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala bilang semisal itu, enak kan? Enak. Maka nisbahkan sesuatu perkara, nisbahkan kepada ahlinya, bukan kepada diri kita. Dan alhamdulillah, dalam bab ini ya kawan, semua kitab-kitab yang saya tulis, saya berusaha untuk menisbahkan kepada para ulama. Dari kitab yang ana tulis ada 23 kitab. Semuanya tak nisbahkan kepada para ulama. Kita gak punya ilmu apa-apa tentang masalah ini. Semuanya kita hanya membaca dan menulis. Dan kita nisbahkan kepada ahlinya. Sampai dalam perawatan jenazah. Dari A sampai Z. Itu ada ulamanya. Dari ini diataskan. Ini di itu ada ulamanya semuanya. Kita kan gak semeting mandikan. Ewes. Gak ngerti ilmunya. Apa lihat orang kita praktekkan lah ya akhi. Bab masalah ibadah membutuhkan dalil. Kalau kita enggak ketemu dalil, terus ada ulama yang mengatakan lebih tenang daripada kita yang mengamalkannya. Dari sini kita butuh belajar. Coba ana tanya beberapa poin-poin kan masalah mandikan jenazah, mengkuburkan jenazah, kenapa kok harus begini-begini? Ada ulamanya semuanya. Mengkafani, kenapa kok begini-begini? Ada ulamanya semuanya. Sampai kenapa ada, kalau kita mandikan mayat, kenapa kok pakai ranjang? Itu ada ulamanya. Kalau kita, ya harus begini. Begini mana ada ulamanya? Semua perkara kalau itu disebabkan kepada ulamanya, lebih tenang. Kayak gini tadi, lebih tenang kan ada ulamanya. Daripada kita hanya kata ustad. Alah, disebabkan kepada ahlinya. Kemudian setelah itu, Ibnu Tin mengatakan, ukurannya duduk itu semisal duduk di antara dua sujud. Kata Ibnu Tin mengatakan, ukurannya duduk itu semisal duduk di antara dua sujud. Berarti sebentar ya. Nah, Imam Rafi'i termasuk ulama Syafi'i yang mengatakan. Ukuran duduk itu semisal kita membaca surat Al-Ikhlas. Sekarang kita punya tiga akwal kan? Satu enggak ada ukurannya. Kedua apa tadi? Duduk di antara dua sujud. Tiga apa? Kayak Al-Ikhlas. Mana yang paling kuat? Karena enggak ada dalil, kita ambil kaidah loh. Tapi kita punya kaidah, ada ulama enak. Kaidahnya apa? Semisal ini kan butuh dalil. Semua perkara ibadah membutuhkan dalil. Mana dalilnya? Tapi kita di atas itu ada ulama yang mengatakannya enak. Maka yang benar tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka gimana? Terserah antum. Mau setengah menit, mau 10 menit, mau apa? Jangan 1 jam. Dia marah sama orang ya. Lo ada kata antum begitu ya gak apa-apa. Enggak ada dalil. Dari Nabi alaihi salatu wasallam berapa keterangannya? Mafhum sholaihwan. Nanti kita belum bahas anunya loh. khutbah Jumatnya. Kenapa kita kok innalhamdulillah? Apakah ayyul ikhwah? Apakah di sana atau enggak? Jamaahmu, ayyul jamaah yang kami hormati, apakah ada dalilnya apa enggak? Itu dibahas itu. Yang benar itu apa? La ilaha illallah. Masih panjang, masih ilmu kalau kita mau kupas ilmu ini. Panjang. Ini pasti khutbahnya loh, belum sholatnya. Sholat-sholatnya berkaitan dengan ahkam. Sholat-sholatnya ini juga ada ilmunya ini. Ya Allah, kesimpulannya. Berarti saya dari dulu sampai sekarang menjalankan satu ibadah. Ora-ora ilmune lho piye? Lho gak ada ilmunya lho gimana? Ini masalah, belum jangan-jangan sholat. Masalah sholat. Jangan-jangan kita gak ada ilmunya lagi ini. Kalau masalah ikhwanana, kita ini tolabul ilm. Kalau masalah global, itulah tugasnya orang-orang awam. Kita ini pelajar. Harus tahu secara mendetilnya. Jangan-jangan gerakan, nanti gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Itu harus ada ilmunya. Kalau gak ada ilmunya gimana? Terima nanti. Baik, selanjutnya Haji Iman. Apakah sunnah ketika khutbah bersandar dengan apa? Tongkat. Apakah sunnah ketika kita khutbah itu bersandar dengan tongkat? Jumhur berpendapat itu hukumnya sunnah. Jumhur berpendapat itu hukumnya sunnah. Perhatikan dalilnya. Beralasan dengan hadis Hakam Ibnu Hazan. Beralasan dengan hadis Hakam Ibnu Hazan. Kata Hakam Ibnu Hazan, "Falabisna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyaman." Saya, kami bertempat tinggal di sisi Rasul alaihi salatu wasalam beberapa hari. Syahidna fihal jum'ah. Di hari-hari saya bertempat tinggal di sisi Nabi, kami menyaksikan yang namanya Jum'atan. Faqama Rasul alaihi salatu wasalam. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mutawakkian ala qausin fi riwayatin ala asok. Nabi alaihi salatu wasalam bersandar ketika khutbah terhadap tongkatnya. Istinbat, diistinbatkan oleh para ulama kayak Nawawi, Syirazi, Ibnul Mungdir, kemudian Syafi'i, Ibnu Qudamah, Syaukan, Ibnu Khuzamah, Ibnu Khuzaimah, banyak lagi ulama yang tertulis di situ mengatakan fihi istihbab i'timadil asa, disyariatkan, disunahkan bagi seorang khatib ketika khutbah itu bersandar dengan tongkat. Jelas? Nah. Kemudian di sana ada pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Zadil Ma'ad. Perhatikan pendapat Ibnu Qayyim. Kata beliau, disyariatkannya membawa tongkat itu ketika Nabi belum ada mimbar. Adapun kalau setelah ada mimbarnya, Nabi enggak pakai tongkat. Jelas berada Ibnu Qayyim? Jelas. Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi alaihi salatu wasalam memakai tongkat itu ketika Nabi belum ada mimbar. Nah, setelah ada mimbar, Nabi enggak pakai tongkat. Jelas? Pendapat ini dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga yang lainnya. Ini pembedaan antara kalau ada mimbarnya atau enggak ada mimbarnya. Ini butuh dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Butuh nas dari Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, aku lo pakai mimbar, pas itu gono. Aku lo pakai apa? Tongkat, pas itu enggak ada mimbar. Enggak ada keterangan Nabi alaihi salatu wassalam yang demikian itu. Kalau enggak ada keterangan yang demikian itu, dikembalikan hukum asal. Baik ada mimbar maupun enggak ada mimbar, hukum asal adalah pakai tongkat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun diperinci ini dan itu membutuhkan dalil. Itu membutuhkan dalil. Seterusnya, cara memegang tongkat di mana? Bicara nih, Pak. Bicara nih memegang tongkat, Pak Sundi. Terserah. Terserah, Pak, ya. Nah, dijelaskan bahwasanya memegang tongkat, caranya itu enggak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau enggak ada dalil, ya kembali ke hukum asal. Kayak tadi, hadis apa tadi? Hakam Ibnu Hazm mengatakan, aku melihat Nabi alaihi salatu wasalam bersandar pada tongkat. Mengutok. Fakalimat bersandar kepada tongkat. Mau tangan kiri, mau tangan tangan dua-duanya, kiri atau kanan, atau di atasnya, atau di tengah-tengahnya. Enggak ada penjelasan. Itu hukum asal aman. Terserah mau bikin apa, yang penting bersandar kepada tongkat. Nah, seterusnya. Sudah, Pak. Masih. Kayak omongan aku lu kau lihat dah was astaghfirullah li walakum. Iki ono dalil opo ora iki? Ya kalau pengin tawasuk ana cukup dulu aja, Pak, ya. Kalau pengin tawasuk ya nanti bisa dibaca buku terjemahannya, barangkali pengin menambah wawasannya. Nah. Kemudian selanjutnya as-sunnah adalah memanjangkan sholatnya dan memperpendek khutbahnya. Kebiasaan kita gimana? Kebalik, Pak, ya. Khutbah panjangi pol. Sholati pendek pol. Nah, itu kerjaannya kita itu. Di antaranya hadis anin Nabi alaihi salatu wassalam. Inna tula sholatir rajuli wa qasra khutbatihi ma'innatun min faqih. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah seseorang adalah tanda pahamnya dia dalam agama. Oleh karena itu, fa'atilu sholata, panjangkanlah sholatnya. Wa aksiru al khutbata, dan ringkaslah khutbahnya. Dan meringkas khutbah dan memperpanjang sholat itu termasuk ma'innatun ala faqih, tanda pemahaman dia di dalam agama, tanda dia itu faqih dalam agama. Berarti kalau kerjaan-kerjaan kita ini gak faqih kita, Pak. Sholat tipol sempanjang, khutbah panjang, sholati pendek, itu tanda kita itu enggak faqih dalam agama. Dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Kenapa kok dikatakan ma'innatun ala faqih? Kata Syaukani, seandainya dia itu faqih, tentunya dia akan mengetahui jawami'ul alfad, lafad-lafad yang mencakup. Ringkas, tapi maknanya padat. Ringkas, tapi maknanya padat. Fayumkinu bidzalika minat ta'biri bil lafdzil mukhtasar anil ma'anil katsirah. Sehingga orang yang faqih itu memungkinkan bagi dia mengungkapkan dengan lafadz yang ringkas mengandung makna yang banyak. Makanya dikatakan harus faqih. Nanti ada syarat lagi, Pak. Syarat seorang khotib itu gimana? Kayak kita itu pantas gak dapat menjadi khotib itu? Ono pembahasan nih. Syarat gak kita itu pantas menjadi khotib? Gak anggar hafal Quran langsung pantas jadi khotib? Enggak. Nanti ada babnya sendiri. Kemudian setelah itu, Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih mengatakan di sini, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimatullah alaihi Syarh Al-Mumti' mengatakan begini, Pak. Kata beliau, terkadang atau belakangan aja dulu ya. Faedah meringkas khutbah. Apa sih faedah yang meringkas khutbah? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, "Alla yasulal malalu lil mustami'in." Dengan meringkas khutbah ini tidak membuat apa? Bosan bagi pendengar. Apalagi kalau khutbahnya enggak enak gitu, Pak ya. Khutbah enggak enak, ngalor ngidul, enggak bisa dipahami, enggak bisa menggerakkan hati untuk taat, ya tambah bosan. Sampai berdoa, "Ya Allah, nah kapan nang mari?" Sampai pernah terjadi itu, Pak. "Wis mari, Pak." Di belakang itu sampai ngomong ngono, Pak, negur saking lamanya. Faedah yang kedua, "Anna dzalika au alisami." Bahwasanya dengan khutbah yang ringkas itu lebih bisa dihafal oleh pendengar. Kalau terlalu panjang, Pak, apal pertama lupa belakang. Lupa belakang, hafal belakang, lupa depannya. Itu kalau panjang. Coba kalau ringkas, mudah dipahami dan mudah dihafal. Dan itu yang dituntut, yang dianjurkan. Bagaimana ringkas supaya dipahami enak dan bisa dihafal. Tapi kalau terlalu panjang, ya tambah susah, tambah susah. Apalagi gaya-gaya kita-kita ini pemahamannya apa? Pentium 1 kan, apalagi Pentium 1 ya susah. Terusnya, apakah khutbah itu disyariatkan pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Nah, gimana ini? Taib, ringkasnya di sini, barakallahu fikum. Ada yang mengatakan, ya ini adalah pendapat jumhur Syafi'iyah, bahasa Arab itu, Pak, syaratnya khutbah. Khutbah pakai bahasa Arab, itu syaratnya khutbah. Wih, ini syarat ini. Maka kalau kita di sebagian pondok-pondok NU, Pak, mereka itu benar-benar pakai bahasa Arab. Pernah saya kunjungi di Madura. Madura kan basisnya NU dan Kiai, kan. Di tempat terpencil saya dengarkan itu, saya ikut khutbah sendiri, saya ikut apa? Jadi mustami'nya berbahasa Arab, khotibnya berbahasa Arab. Enggak peduli apakah yang apa? Yang dengar itu paham atau enggak paham, terserah kamu. Pokoknya iki syaratnya khutbah. Apa alasannya? Alasannya katanya khutbah itu disebut oleh Allah ila dzikra dzikir. Sejenenge zikir iku ta'abudiyah. Harus pakai bahasa Arab. Kayak tasahud, kayak takbiratul ihram, kayak di dalam salat kan pakai zikir, zikir yang muta'abbad. Maka harus pakai bahasa Arab. Syarat ini loh, syarat. Jadi yang jadi khatib ini ya harus baca bahasa Arab ini. Dah. Kemudian setelah itu, pendapat yang kedua adalah hukumnya sunnah. Ini dari kalangan Syafi'iyah, ada mengatakan sunnah. Alasannya apa? Karena khutbah itu adalah yang diinginkan adalah ngasih mau'idzah. Dan mau'idzah itu bisa terwujud dengan bahasa apa saja. Ya kan? Karena inti daripada khutbah adalah apa? Adalah ngasih mau'idzah. Terus, pendapat yang nomor dalam bab ini, Syekhuna Muqbil rahimallahu ta'ala, condong itu pakai syarat. Syekh Muqbil ini, pas waktu daras, belum ditanya. Saya ingat sekali itu, tidak tanya. Syekh condong itu berfaedah syarat. Terus gimana Syekh? Ditanya. Terus gimana kaum-kaum yang mereka enggak paham? Ya dua kali. Pakai bahasa Arab dulu, nanti diterjemahkan. Mantap ya. Pas setelah itu Syekh ketika ditanya, beliau capek. Capek dan enggak bisa melanjutkan pertanyaannya. Melanjutkan jawaban dari pertanyaan yang ada. Kan masih panjang ketika itu. Beliau nunjuk Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ganti sebagai saya penjawab. Syekh Abdurrahman ganti beliau. Syekh duduk di sini. Syekh Abdurrahman berdiri di sini. Ada yang membacakan soal. Lah si penanya ini. Takdir Allah itu. Mengulangi pertanyaan ini. Apakah termasuk satu syarat. Di dalam khutbah itu harus berbagai bahasa Arab. Takdirnya itu diulangi di pertanyaannya. Maka Syekh Abdurrahman beliau mengatakan dengan beradab ya. Fa adapun syekhuna yara bisyurut gitu kata beliau. Adapun yang kami ketahui katanya. Bahwasanya itu adalah berfaedah sunnah. Coba ya kawan antara guru sama murid. Berbeda di depannya itu. Masya Allah. Tapi Syekhuna rahmatullah alaih. Bukan ente ini gimana. Gak begitu. Santai Syekh. Didengarkan. Apa itu jawabannya beliau. Didengarkan dengan baik. Falhasil Syekh Abdurrahman berpendapat. Bahwasannya khutbah itu gak mesti pakai bahasa Arab. Karena apa? Karena inti daripada khutbah adalah ngasih mau'idzah kepada kaum itu sendiri. Jelas ya? Masya Allah, antara murid dengan guru berbeda pendapat. Dan gak ada Syekh, antum harus ikut saya loh. Gak begitu. Bukan zaman sekarang. Harus ikut sama Allah. Kalau gak ikut, dibarok. Gak tahdir. Gak boloku. Ya, betul sekarang. Nah. Tambah lagi. Kalau Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih berpendapat. Wajib pakai lughah kaum. Wajib. Jadi kalau kaumnya pakai bahasa Jawa, orang Jawa, enggak paham bahasa Indonesia, kantum harus wajib pakai bahasa Jawa. Karena apa? Karena inti mau'idzah adalah apa? Supaya mereka paham. Dan tidaklah paham mereka kecuali pakai bahasa Jawa, maka pakai bahasa Jawa. Mana yang paling kuat ini, Pak? Ada yang ngomong ini. Stres kita kan? Makanya mari kita belajar, Pak, usul fikih. Mari kita belajar usul fikih. Yang punya waktu dan punya kemampuan belajar usul fikih. Ya, karena dengan usul fikih bisa memilah. Segala sesuatu ada kaidahnya. Tahzir ya ono kaidahnya. Nah, kalau kita enggak belajar kaidah, si guru ngomong hizbi, oh iya melok hizbi. Enggak bisa bagaimana gitu itu. Ono kaidahnya. Maka kita harus belajar kaidahnya, jangan belajar tahzirnya. Kaidah dulu mana kaidahnya? Kaidah bid'ah ada, kaidah ini ada, kaidah ini. Ajari kaidah, ajarkan kaidah dulu, baru praktek. Orang ono kaidah praktek, padha karo belajar silat. Orang ono kaidah silat suruh tengkar ngawur. Begitu pula dalam bab yang lain. Semuanya ada ilmu dan ada kaidahnya. Dari tiga pendapat yang kita sebutkan tadi. Nah, yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan apa? Sunnah. Tidak sampai derajat syarat dan sampai derajat apa? Wajib. Sebab apa barakallahu fikum? Inti daripada khutbah adalah ngasih nasihat. Bukan perkara ta'abudiyah dengan lafaz. Begitu jawaban Syekh Abdurrahman, hafizallahu ta'ala, khutbah itu adalah tujuannya iblak, menyampaikan. Dan penyampaian yang bisa diterima oleh mereka, maka baguslah. Tapi persyaratan harus sesuai dengan lughah kaum. Dan itu dikatakan wajib. Ini juga berat membutuhkan dalil. Ya kan? Karena pewajiban itu kan butuh dalil. Kalau ada kata dianjurkan, no'am. Dianjurkan, gak ada masalah. Ya kalau orang Jawa, ya belajar bahasa Jawa. Ya dianjurkan, no'am. Tapi kalau itu satu syarat berat. Atau satu kewajiban itu berat. Sebab yang namanya kewajiban itu adalah menduk. Kalau enggak dilakukan berdosa. Dan ini membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil. Alin Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kesimpulannya, barakallahu fikum, dianjurkanlah kita khutbah itu sesuai dengan lughatul qawm. Supaya lebih apa? Mengena kepada mereka, dipahami kepada lebih dipahami oleh mereka. Tapi insyaallah sampai di sini dulu, karena nanti setelah maghrib kami juga ada ngaji lagi. Taib, dan ini belum selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Iya. Sudah ana bahas di adab ini insyaallah ada kayaknya. Hukum mendengarkan khutbah ini ada. Nanti dibaca itu Pak ya. Sudah ada kan? Tinggal dibaca Pak. Taib, subhanakallahumma wa bihamdik. Syadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.